إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Sadaqallahul Azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, yang mematikan, yang menghidupkan kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mengawali khutbah pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan dan ingin mengajak kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita terus perteguh, perkokoh, dan perkuat ketakwaan kita kepada Allah. Dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah telah mengingatkan ini dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku dengan takwa yang serius, dengan takwa yang sungguh-sungguh, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin yang berbahagia, waktu yang pendek di siang hari ini, mari kita coba gunakan untuk melakukan refleksi, untuk melakukan perenungan terhadap perjalanan hidup kita. Boleh jadi apa yang kita dapatkan hari ini mungkin bukan sesuatu yang baru. Artinya boleh jadi ilmunya tidak bertambah. Tetapi dalam proses refleksi ada yang lebih penting, yaitu ada perubahan sikap, ada perubahan hati yang kemudian mengarah kepada semakin meningkatnya ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Jadi tujuan dari refleksi kita di siang hari ini bukan saja ilmu bertambah, tetapi lebih dari itu, bagaimana juga ada semangat yang berubah, yaitu semangat yang meningkat untuk semakin dekat dan semakin bertakwa kepada Allah. Karena dalam hadis Rasul pernah mengingatkan, sungguh celaka orang yang ilmunya bertambah tetapi perilakunya tidak berubah. Jadi kalau boleh kita tanya, seberapa banyak ilmu yang ada pada kita? Mungkin banyak. Tetapi seberapa banyak dari ilmu yang ada pada kita ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi ada yang lebih penting dalam hidup ini, yaitu bagaimana kita mampu mengamalkan semua ilmu yang telah kita miliki. Hadirin yang berbahagia, refleksi pertama adalah kita diingatkan pada ayat dalam Al-Quran. Ayat ini sudah sangat populer di telinga kita. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini penting untuk diingat dan penting untuk terus-menerus diingat, karena dengan ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa misi kehadiran kita di dunia ini hanya satu, yaitu mengabdi kepada Allah. Allah menyebut dengan kata ibadah. Ibadah artinya kita melakukan berbuat kebaikan, kita melakukan berbagai kebaikan yang semua kebaikan itu dilakukan semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kita melakukan sholat, kita melakukan zakat, bahkan mungkin kita menunaikan ibadah haji, kita berbuat baik kepada ibu dan bapak, kita mengeluarkan infak kepada anak yatim piatu, fuqara wal masakin, kita berbuat jujur di kantor, kita berlaku adil kepada orang, itu adalah kebaikan. Ketika kebaikan-kebaikan itu dilakukan semata-mata karena mengabdi kepada Allah, itulah makna ibadah. Jadi hadirin, yang perlu kita cermati dalam konsep ibadah itu adalah ikhlas. Pertama kebaikan, yang kedua ikhlas. Ini yang oleh Allah selalu diingatkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kalian semua melainkan untuk beribadah kepadaku dengan memurnikan, dengan memurnikan motivasi ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah. Itu yang disebut sebagai mukhlishin, mukhlis, ikhlas. Jadi penting untuk kita garis bawahi bahwa berbagai kebaikan yang kita lakukan dalam sehari-hari tentu saja sangat banyak. Tolong untuk dilandasi, tolong untuk dipayungi oleh ikhlas, yakni kita melakukannya semata-mata karena Allah. Renungan kedua, hadirin yang berbahagia, pertanyaan untuk apa sih kita melakukan ibadah itu? Bapak Ibu melakukan sholat, melakukan puasa, berbuat baik kepada tetangga, berbuat jujur, berbuat disiplin. Semua ibadah kita lakukan. Pertanyaannya adalah, lantas untuk apa kita beribadah? Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah mengatakan, ayat yang tadi sudah pernah saya bacakan, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, sembahlah Tuhanmu atau beribadahlah kepada Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang bertakwa. Dari ayat ini jelas, hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang berbahagia, bahwa bentuk peribadatan yang kita lakukan kepada Allah itu harus bermuara pada ketakwaan. Dengan kata lain, tujuan ibadah yang kita lakukan itu adalah supaya kita mencapai derajat orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini yang mohon, mari jangan kita lupakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita beribadah banyak, melakukan ini, melakukan itu. Apakah semua ibadah yang kita lakukan itu kemudian sudah bermuara kepada takwa? Apakah kita sudah berhasil mencapai orang bertakwa? Itu adalah muara dari semua ibadah yang kita lakukan. Itu sebabnya Allah selalu, Allah memerintahkan setiap kali sholat Jumat itu kan harus dibacakan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kelihatannya perintah takwa ini menjadi sangat kuat. Dan itu yang diinginkan oleh Allah supaya dicapai oleh siapapun yang hidup di bumi ini. Tattaqun, yaitu bertakwa. Jadi hadirin yang berbahagia, refleksi yang kedua ini mengingatkan kepada kita bahwa yang sebaiknya kita cita-citakan, yang sebaiknya kita ingin capai, yang sebaiknya kita kejar-kejar dalam hidup ini adalah tattaqun, orang bertakwa. Boleh kita menjadi dokter, boleh kita menjadi guru, boleh kita menjadi bankir, boleh kita menjadi profesor, boleh kita menjadi gubernur, boleh kita menjadi apapun. Tetapi tolong, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa mencapai ketakwaan. Tentu saja setiap orang mencapai derajat takwa dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang mencoba mencapai takwa melalui perannya sebagai guru. Ada orang yang mencoba mencapai takwa melalui perannya sebagai gubernur. Ada orang yang mencoba mencapai takwa melalui perannya sebagai tukang becak. Semua peran-peran itu harus dipersepsi sebagai media, sebagai wahana. Untuk apa? Untuk bisa mencapai derajat takwa. Jangan sampai media-media tadi dijadikan tujuan utama. Karena kalau orang bertujuan untuk menjadi pejabat, orang bertujuan untuk menjadi kaya, melupakan takwa, biasanya berisiko untuk tidak selamat. Takwa itulah yang harus menjadi tujuan kita. Dan mari kita capai takwa itu dengan berbagai peran yang ada pada diri kita masing-masing. Kenapa harus bertakwa? Allah berfirman dalam surat Al-Dariyat, dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi hadirin yang berbahagia, kalau takwa itu sudah kita gapai dalam hidup ini dengan peran-peran yang kita lakukan, maka kita mendapatkan kedudukan yang terhormat di hadapan Allah. Kalau terhormat di hadapan Allah, artinya kita terhormat di langit, bumi, dan seluruh isinya, karena semua dalam kekuasaan Allah. Tapi kalau saya sebagai dosen, maka boleh jadi saya terhormat hanya di depan mahasiswa di mana saya memberikan kuliah. Kalau saya sebagai gubernur, boleh jadi saya terhormat hanya di kalangan rakyat di mana saya berkuasa sebagai gubernur. Tetapi di luar itu boleh jadi saya tidak berharga apa-apa. Tetapi ketika berharga di hadapan Allah, maka kita berharga di seluruh alam semesta ini. Dan itu hanya bisa dicapai dengan apa? Takwa. Itu sebabnya takwa harus menjadi muara dalam kehidupan kita. Kenapa juga harus takwa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wasyarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunanku, kata Allah, dan bersegeralah kepada surgaku yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Jadi surga yang kita idam-idamkan itu, surga yang kita cita-citakan itu, ternyata kuncinya hanya satu, jadilah orang bertakwa. Maka ketika takwa itu sudah kita gapai, maka itu menjadi tiket untuk memasuki surga. Dan banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan al-jannatu 'iddat lil muttaqin, bahwa surga itu memang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Mau ke surga? Jadilah orang bertakwa. Itu sebabnya takwa itu menjadi pesan yang terus-menerus dikumandangkan. Setiap Jumat dikumandangkan, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ternyata benar bahwa visi, misi hidup kita harus tertuju untuk mencapai derajat takwa. Ketika takwa sudah tercapai, maka sudah jaminan akan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, dan keselamatan dunia dan akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kamu bertakwa kepadaku, maka aku akan beri jalan keluar terhadap setiap kesulitan yang kau hadapi. Wayarzuku min haitsu la yahtasib. Dan akan aku beri kau rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi takwa itu menjadi segalanya dalam hidup ini. Gapailah takwa, maka segala sesuatunya insyaallah dalam jaminan Allah. Refleksi yang ketiga, hadirin saudara-saudaraku yang saya hormati. Hidup ini kalau diperhatikan itu hanya dua keadaan. Keadaan yang menyenangkan dan keadaan yang tidak menyenangkan. Ketika kita mendapati keadaan yang menyenangkan, orang menyebutnya kita mendapat nikmat. Ketika kita mendapati keadaan yang tidak menyenangkan, orang menyebutnya kita sedang kena musibah. Hanya dua itu. Mungkin sama pengertiannya dengan orang bertanya, kalau dari Jakarta menuju Bandung, itu belokannya ada berapa? Banyak belokannya. Cuma orang bisa mengatakan hanya ada dua belokan, yaitu belok ke kiri dan belok ke kanan. Hidup ini juga banyak keadaannya. Tetapi kalau dibagi hanya dua saja, menyenangkan atau tidak menyenangkan, nikmat atau musibah. Islam memiliki konsep untuk menghadapi dua keadaan itu. Kata Rasul dalam salah satu hadis disebutkan, berbahagialah orang beriman itu. Kenapa? Karena dia selalu dalam keadaan tenteram. Kenapa? Ketika dia menghadapi musibah, dia bersabar. Dan ketika dia mendapati nikmat, dia bersyukur. Sabar dan syukur itu sama-sama suasana psikologis yang positif. Sama-sama suasana psikologis yang positif. Jadi tenteramlah selalu orang-orang beriman itu. Musibah, sabar. Nikmat, bersyukur. dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Itu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika mereka mendapati suasana yang tidak menyenangkan yang kita sebut sebagai musibah itu, hatinya tetap tentram, hatinya tetap menerima. Berarti suasana psikologi itu tetap positif. Sekarang ini kan dunia psikologi menganjurkan kalau mau sehat katanya berpikirlah positif selalu. Positive thinking, berpikir positif. Nah, berpikir positif itu sesungguhnya adalah suasana psikologi, suasana emosi yang positif. Yang tadi, walaupun kita menghadapi keadaan yang negatif, tetapi suasana hati kita tetap menerima, sabar. Apalagi ketika kita menghadapi suasana yang menyenangkan, itu lima. Tentu saja kita akan bahagia. Bahagia jelas, itu adalah suasana psikologis yang positif. Mari kita selalu untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap dalam suasana yang positif. Positif, tinggi. Refleksi yang keempat, hadirin saudara-saudaraku yang berbahagia, adalah cepat atau lambat kita ini akan menghadap Allah. Di antara kita mungkin ada yang usianya sudah lanjut, tinggal beberapa saat lagi menuju kepada kematian itu. Beberapa yang lain mungkin merasa masih sangat muda sehingga berpikir masih jauh terhadap kematian itu. Tetapi siapapun dia, cepat atau lambat akhirnya kita akan menuju kepada kematian itu. Kemarin baru saja kita diperdengarkan kepada berita duka Taufik Safalas, orang yang segar, bugar, sehat, kuat, ceria. Kematian telah menjemputnya. Siapa kira kita ini juga besok atau lusa, bahkan beberapa detik setelah ini, walaupun hanya Allah yang tahu, tapi yang pasti bahwa kematian akan segera datang. Pengalaman telah memberikan pelajaran kepada kita, seberapa banyak orang-orang yang dekat dengan kita satu persatu diambil oleh Allah. Orang tua kita, saudara terdekat kita, teman kita, tetangga kita, pelajaran bagi kita yang kita juga cepat atau lambat akan sama seperti itu. Hadirin yang berbahagia, ada satu teori ilmiah bagaimana pikiran dan perasaan orang katanya ketika akan menghadapi kematian. Seseorang bernama Elizabeth Kubler-Ross, dia seorang ahli psikologi dan tentu saja bukan seorang muslim, tetapi dia tertarik untuk meneliti bagaimana pikiran orang ketika sedang menghadapi detik-detik kematian yang dalam bahasa kita disebut sebagai sakaratul maut. Kata Ross, ada 5 perasaan yang dihadapi oleh orang ketika menghadapi kematian. Yang pertama, denial. Denial itu dalam bahasa kita menolak. Jadi kata dia, siapapun yang menyadari bahwa dirinya segera akan mati, detik-detik kematian akan datang, menolak, tidak mau menerima kenyataan itu. Denial. Siapapun kata dia. Tetapi dia sadar bahwa penolakan itu tidak menghasilkan apa-apa, karena kematian itu tetap akan datang. Maka kata Rose, tahap kedua yang dia pikirkan katanya, yang disebut sebagai anger, angry, marah. Dia merasa benci dengan keadaan yang sedang dialaminya. Dia marah dengan keadaan yang sedang dirasakannya, karena kematian akan segera datang. Dia harus meninggalkan semua kenikmatan yang ada. Tetapi marah pun tidak menyelesaikan masalah. Maka kata Rose, dia akan memasuki fase yang ketiga, yang disebut sebagai bargaining. Bargaining itu tawar-menawar, saudara-saudara. Jadi orang yang akan meninggal itu, kata Ross, dia mencoba menawar kepada Tuhan. Ya Tuhanku, kalau boleh saya menawar, tolong diundur waktu kematian saya, barang beberapa waktu saja. Dan kalau engkau kabulkan permohonanku, maka aku berjanji akan menjadi orang baik, akan aku abdikan seluruh kekuatan dan tenagaku untuk mengabdi kepada engkau dan berbuat baik kepada sesama. Itu bahasa Ross seperti itu. Fase berkah ini, tawar menawar. Bargaining gagal. Maka kata Rose, orang mengalami perasaan yang keempat yang disebut sebagai depression. Depresi. Artinya apa? Dia merasa putus asa dengan keadaan yang sedang dialaminya. Dia merasa tidak berdaya untuk melakukan banyak hal untuk menolak kematian itu. Depresi. Pada saat itu kata Ros, orang yang akan meninggal menangis. Kemudian dia menolak untuk dikunjungi. Itu bahasanya Ros. Dia menyadari bahwa itu semua juga tidak bisa menyelesaikan masalah, maka akhirnya orang akan merasakan perasaan yang kelima, yaitu acceptance, menerima, pasrah. Jadi saya pasrah, takdir kematian akan segera datang kepada saya, maka saya akan menerima apapun yang akan terjadi. Yang menarik hadirin yang berbahagia, ini kan kajian ilmiah yang dilakukan oleh seorang ahli psikologi. Nah, saya coba padukan dengan Al-Quran yang tadi saya bacakan di awal khutbah ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Artinya apa? Kata Allah, dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang aku berikan kepadamu sebelum datang kepadamu, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Sampai, katanya, atau hingga kamu mengatakan pada detik-detik kematian itu, ya Allah, tolong tangguhkan waktu kematian saya pada beberapa saat. Maka, seandainya engkau menangguhkan kematianku itu, aku akan menginfakkan semua harta yang aku miliki, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang baik. Subhanallah, sama apa yang disampaikan oleh Al-Quran dengan kajian ilmiah yang disampaikan oleh Rose, paling tidak sama dengan fase bargaining tadi yang ketiga. Jadi kata Rose, ketika orang akan meninggal, dia menawar kepada Tuhannya supaya diundurkan. Al-Quran mengatakan juga hal yang sama. Jadi ketika orang mendekati detik-detik kematian, dia akan menawar kepada Allah, ya Allah, tolong undurkan waktu kematian saya, maka setelah itu saya akan menginfakkan semua yang saya miliki dan saya akan menjadi orang yang soleh. Saya akan menjadi orang yang baik. Tentu saja Al-Quran lebih dulu dari teorinya Rose. Karena Rose ini baru menyampaikan teori kurang lebih pada tahun 60-an. 69 kalau tidak keliru. Sudah Al-Quran sudah 14 abad yang lalu. Pertanyaannya adalah apakah Rose mungkin membaca Al-Quran sehingga kemudian dia menghasilkan teori seperti itu? Walau-walau. Tetapi yang pasti adalah kematian itu akan datang. Itu satu. Dan yang pasti lagi, karena sudah didukung oleh Al-Quran dan juga sudah didukung oleh kajian ilmiah, bahwa orang akan menyesali waktu tibanya kematian itu. Dan orang akan menawar kepada Tuhannya untuk diundurkan waktunya. Dan dia akan berjanji untuk berbuat kebaikan. Mumpung itu belum terjadi pada kita semua, maka mari kita manfaatkan detik-detik waktu dalam kehidupan ini untuk berbuat sebanyak mungkin kebaikan. Sehingga ketika sakaratul maut itu tiba, kita tidak lagi menyesali dan kita tidak lagi menawar kepada Tuhan untuk diundurkan waktu kematian itu, karena kita sudah merasa puas dengan berbagai kebaikan yang kita lakukan. Mari kita memohon kepada Allah supaya kita diberi kekuatan untuk mengisi waktu-waktu hidup ini dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan semata-mata karena mengabdi kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليذكره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin yang berbahagia, rasanya sudah cukup ilmu yang kita dapatkan. Maka mari tahap berikutnya adalah bagaimana kita mencoba untuk menerapkan apa yang sudah kita ketahui ini dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ilmu yang banyak yang ada pada kita ini, katakanlah kita memiliki 100 ilmu, maka mudah-mudahan 100 pengetahuan itu betul-betul bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah wa ni'matuhu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, kami bermohon kepadamu ya Allah dengan kesungguhan hati ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, ampuni segala maksiat kami ya Allah, dan ampuni segala tindakan-tindakan kami yang berlebihan ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, ampuni juga dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami, saudara-saudara kami, dan hamba-hambamu yang beriman, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, tolonglah kami, ya Allah, untuk menjadi hamba-hambamu yang senantiasa tunduk, patuh, dan taat kepadamu, ya Allah. Hambamu yang selalu bersabar, dan hambamu yang selalu bersyukur kepadamu, ya Allah. Dan untuk menjadi hambamu yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Perkenankan doa kami, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar.